Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayah khairul anam. Rabbun karim wa anta dzulkin azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamuwoh alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binadruh musilati lil khadratil aliyah. Amma ba'du. Al-mukarumun, para alim ulama, para kiai, asatid yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin 2 mingguan sekali yang saya muliakan, pada kesempatan ini mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qouli alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bisa hadir dalam acara rutin dalam keadaan sehat wal afiat tanpa sesuatu halangan apapun. Kedua kalinya, semoga sanjungan sholawat dan salam terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita, membimbing kita untuk mengenalkan diri kita kepada Sang Pencipta. Dalam istilah sini disebut ma'rifatullah. Begitu pula sanjungan sholawat dan salam semoga terlimpah ruahkan salam ikraman wa ta'ziman ini diberikan kepada para kekasih-kekasih Allah min awalihim ila akhirihim, khususon hadrati ghusyata zaman wa a'wanihi wa syairi awliya illahi radhiyallahu ta'alanhum, dengan harapan semoga beliau-beliau kekasih-kekasih Allah yang saya sebut di atas tadi benar-benar memberikan bimbingan doa restu tarbiyah imdadnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas hidup ini dengan baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, sehubungan salam ikraman wa ta'ziman terutama kepada ghusyata zaman, ini memang di akhir-akhir ini banyak perbedaan pendapat. Karena satu sisi ada orang yang tidak percaya dengan adanya ghusyata zaman, satu sisi ada yang meyakini adanya seorang ghaus. Ini adalah suatu permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Hal itu sudah wajar. Ada golongan saudara-saudara kita sing gak ngaku semua ada wali, namanya wali ini ada. Itu gimana pak? Gimana nopo-nopo pendapatnya dia? Nah kebetulan kita kulo panjenengan sedaya termasuk di dalam bimbingan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana di dalam bimbingan itu percaya adanya para wali, para sultan aulia yang disebut ghusyu zaman, ghosfi zamanihi. Bahkan organisasi kemasyarakatan yang terbesar dan keagamaan yang terbesar di Indonesia ini dari kalangan Nahdiyin, dari kalangan Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Hadrotus Syekh K. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana di zaman itu dalam sejarah juga terlibat atau melibatkan ulama besar Syekh Kiai Haji Muhammad Ma'ruf, yaitu abahnya Romo Kiai Haji Sayyid Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu. Ini lebih-lebih ini sangat percaya, karena di dalam organisasi kemasyarakatan keagamaan sing gede niki, niki ada kurang lebih 44 thoriqoh mu'tabaroh yang dinaungi, yang dilindungi oleh Jamiah Nahdlatul Ulama, yang mana pengikut-pengikutnya niku nggih sama-sama, ada yang Qadiriyah percaya adanya Syekh Abdul Qadir, dengan Sadzaliyah percaya dengan Abil Hasan Asadzili, itu semua diyakini sebagai Sultan Aulia atau Ghausu fi zamanihi. Begitu pula di akhir zaman, setiap zaman mesti ono niku Ghaus niku, penolong setiap zaman. Bahkan didawukan dalam salah satu hadis, hadis yang mana di Sahih, yang anu didawukan yang sudah masyhur, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala roksi kulli mi'ati sanatin mayyujadidulaha amrudiniha. Jadi Rasulullah pun pernah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah mengangkat seorang hambanya di kalangan umat, bukan di kalangan golongan, bukan, tapi umat. Ya ba'asu lihadihil umat. Jadi Allah itu selalu mengangkat seseorang di kalangan umat. Jadi ya umat Islam ini diangkat satu. Kapan Allah mengangkat itu? Ala roksi kulli mi'ati sanatin, di setiap ujung 100 tahun. Mi'ati sanah berarti 100 tahun. Jadi di setiap 100 tahun di ujungnya itu Allah itu membuat seorang hamba, mengangkat seorang hamba, seorang yang diutus oleh Allah tapi bukan nabi, bukan rasul, sebab nabi terakhir titik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khotamul anbiya wal mursalin, pemungkase penutupnya para nabi dan utusan. Hanya Rasulullah. Kalau ada keyakinan akan ada nabi sakmarine Kanjeng Nabi, itu sesat, tidak boleh diikuti. Tapi ini Allah setiap 100 tahun ini mengangkat seorang hamba. Tujuannya apa? Mayyujadidulaha amrudiniha, yaitu untuk memperbaharui. Yujadidu artinya memperbaharui. Memperbaharui itu bukan berarti barang wis ono di genteni niku mboten. Memperbaharui itu dari bangunan yang semula itu bersih, bagus, setelah semakin tahun, semakin tahun, semakin tercemar, lah mengembalikan seperti baru, seperti semula, itu namanya yujadidu. Mayujadidulah amrudinia dalam bahasa kalawau, memperbaharui. Lu apa sing diperbaharui? Yang dikembalikan seperti porsi semula, maksudnya enggak ada. Sebab setiap tahun itu Rasulullah waktu turunnya haji wada, nah ini ya, ini dalam sejarah haji, Rasulullah itu haji wada, terjadi haji perpisahan sebelum beliau wafat. Waktu melaksanakan haji di Padang Arafah, niki Kanjeng Nabi niku berpikir memikirkan umat niki karo senden ono di unton ini. Jadi Kanjeng Nabi unton ini niku lungguh, Kanjeng Nabi senden nanti kegeri unton ini niku. Terus Jibril turun ini hadirin hadirat, yang terkenal dengan surat Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di mana di hari itu Allah menyempurnakan kepada umat kita, umat Islam kita semua. Apa yang disempurnakan? Agamamu, kusempurnakan agamamu. Lu dengan bahasa disempurnakan itu berarti sudah puncak tertinggi saat itu. Bimbingan Rasulullah diberikan kepada umat, syariatnya, hakikatnya, makrifatnya itu dibimbing semua oleh Rasul, dikekno kabeh sampai sempurna. Lho saat hadirin wal hadirat, saat umat podo seneng-seneng menganggap bahkan dengan turunnya ayat itu sudah sempurna, semua senang. Kecuali satu, Sayyidina Umar. Dia nangis setelah tahu ada turun ayat tersebut. Bareng Sayyidina Umar nangis, ditanya karo kanca-kancane, "Ya Umar, kowe iku kok apa gak keliru? Agama hari ini wis disempurnakno dengan dasar surat Al-Maidah ayat kelima. Berarti kita kan syukur toh, agama kita adalah agama yang disempurnakan dan diridhoi oleh Allah. Tapi justru mengapa kamu kok malah menangis? Mengapa kamu kok malah susah, Umar?" Gitu. Akhirnya Sayyidina Umar matur, "Ya memang agama sempurna. Tapi ketahuilah, barang yang sempurna itu semakin lama akan berkurang kesempurnaan itu." Suatu contoh, saya panjenengan beli mobil yang baru. Mulai datang dari dealer, mobil itu sempurna. Tidak ada cacat sama sekali. Tapi bareng seminggu kadang-kadang wis gobel, tabrakan. 2 minggu, sebulan, 3 bulan, ini sudah semakin tahun kesempurnaan itu semakin berkurang. Loh, karena kekurangan, kalau mobil iso dicet, kalau rumah bisa direnovasi, tapi kalau sudah soal akidah dan soal agama, kesempurnaan ini kalau sudah berkurang, inilah Allah membuat orang mengangkat seorang hambanya untuk mengembalikan kepada kesempurnaan bimbingan Rasulullah yang mana munculnya setiap ujung 100 tahun. Lah, orang yang ditugaskan oleh Allah untuk mengembalikan kok cara mobil pesok dicet mana cek balik koyo asli ini, kok cara rumah iki wis gopel gentengi pecah, ngangkat tukang untuk nembel supaya kembali seperti semula, tidak berubah. Ingat loh ya, gak berubah loh. Lek berubah itu jenis sesat. Tidak merubah bimbingan, orang rubah akidah, orang rubah syariat, pancet gak dirubah. Jadi lek ono wong ngaku-ngaku sebagai wali nggawa bimbingan, tapi lek merubah itu bohong. Itu adalah ya kazib goro, itu julukannya al-kazab itu, seperti Musailama al-kazab itu. Jadi mayyujadidulaha amrudiniha, niku maksudnya menyempurnakan itu untuk memperbaharu itu, bukan berarti Islam wis gak sempurna, ono wong sing luwe apik. Ini jangan salah tafsir dan jangan salah paham. Sebab ada orang yang mengatakan koyok-koyok Islam wis gak apik, ono barang sempurna. Akhirnya kalau jenengan salah paham, dianggap ini ajaran anyar, dianggap bimbingan baru. Lah ini yang membuat runyam fitnah merajalela. Bukan. Tadi mayyujadidulaha amrudiniha itu adalah mengembalikan porsi sing jamane Rasulullah ku ngene, kok saiki gak ono bali o. Ngaten lho. Lek jamane Kanjeng Nabi ku wong lek madhep nang awake ku lahir batin, lahire madhep nang kiblat, batine madhep nang Gusti Allah, kok di akhir zaman kula panjang gak iso madhep. Iki lho carane madhep. Iki lho selawate kanggo ngresiki atimu. Iki lho bimbingane lillah billah li rasul bi rasul, supaya ati sampean, ati kula melok madhep. Lho niku jenenge mujaddid. Duduk ngadakno barang anyar gitu lho. Padha karo oma asale apik, tambah suwe tambah cete bulat terus dicet, iku bukan berarti ngadakno barang baru, mengembalikan porsi seperti semula. Lah lek gak sempurnane akhlak, gak sempurnane agama, ora sempurnane akidah, kata sebut. Ya kan wong ketok itu beragama. Pas apa yang dikatakan Rasulullah, semakin tahun, semakin ratusan tahun, semakin abad, agama yang sudah jelas sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Di hari ini disempurnakan agama bagimu, kata Allah Subhanahu wa taala, tambah tahun barang sing sempurna itu akan semakin berkurang. lek ini dibiarkan oleh umat manusia, andai Gusti Allah tidak membuat seorang mujaddid di setiap 100 tahun, maka benar kata Rasul, semakin banyak umat meninggalkan ulama-ulama fikih, semakin umat meninggalkan ulama-ulama arif bila, dikhawatirkan layab beko minal islami illa ismuh, tidak tersisa Islam di zaman itu kecuali Islam mung tinggal namanya. Kuabe ngaku Islam tapi geger gak senyelamatno kancane. Ini berarti kula panjen Islam tinggal jenenge. Lah kula panjen pendengar sekalian radio Fafirullah lan kula jenengan kabeh ngaku wong Islam. Wong Islam iku mesti selamat, lesane ya selamat, tangane selamat. Nyelamet no bodoh kancane. Mulane Kanjeng Nabi didawuhi, ya Rasul opo sih sing diarani wong muslim sing temenan niku Kanjeng Nabi? Kula niki wong Islam napa mboten ya Rasul? Lho Islam yang sesungguhnya itu apa ya Rasul? Jawab Kanjeng Nabi, al muslim man salima bilisani wa yadihi. Ala lisani bayati itu. Jadi sing diarani wong Islam temen niku wong dia iku slamet. Milisani teko lesani wong iku mau. Jadi lesani iku selalu membuat orang damai. Islam temenan ngoten niku. Dilokno kancane gak gelem bales wong Islam temen. Wong contone Kanjeng Nabi nggih ngoten niku kok. Difitnah Kanjeng Nabi ndak pernah bales fitnahan. Kanjeng Nabi disesat-sesatkan di zaman itu. Dianggap nyimpang teko agama nenek moyang, tapi beliau tidak pernah membalas. Nah kebetulan kalau panjang sebagai pengamal Waqidiyah, yang akhir-akhir ini ada kesalahpahaman dengan orang-orang yang menilai Waqidiyah dari satu sisi, kelanjutan harus prihatin dengan adanya itu. Ya memang wajar karena masyarakat sekian banyaknya, perbedaan itu mesti ono mulane. Nah karena ada perbedaan, kalau panjang harus tahu kalau perbedaan itu rahmat. Malah kalau jenengan gak sepaham, malah ngengkel, aku sing bener, kamu sing sesat. Lah inilah yang perlu diperhatikan. Jadi hadirin, may yujaddid itulah amruddiniha. Jadi Gusti Allah ngangkat seorang mujaddid. Lah mujaddid kalau memperbarui, maksudnya memperbarui, ya apa carane balik anyar seperti semula, kata lho. Akidah. Kalau umat di zaman Rasulullah, beliau itu kalau madep nang Allah sholat, waktu maca selawat cintai nang Kanjeng Nabi, dia sering menangis berlinangan air mata karena Allah lebih dicintai daripada yang lain. Tapi kulon jenengan kados budi, layu minu ahadukum hatta akuna satrusi sing didawuhkan. Jadi belum dikatakan iman seseorang itu apabila dia mencintai Allah itu sih kalah dengan mencintai orang tuanya, mencintai anaknya, mencintai dirinya. Lah koyo ngoten iku di bimbingane Kanjeng Nabi, tapi sekarang kita kan tidak. Ojo maneh mencintai Gusti Allah, ngreken bimbingane Rasul mawon zaman iki pun sulit. Malah kadang-kadang kalau panjenengan iki memperalat Islam untuk mencari kekayaan ya sing paling berat itu. Kok cara Waqidiyah urip nek jero ni Waqidiyah mboten nguripi Waqidiyah. Mestine kalau panjenengan berkorban untuk perjuangan Fafirullah, malah kula nih hadirin. Malah Waqidiyah kula peralat itu hadirin. Kula cek enak, cek sugih, cek iso duwe mobil. Nah ini kan kula kan salah to ini. Mestine kula panjenengan berkorban untuk perjuangan, bukan perjuangan kanggo nguripi kula niki, Pak. Tapi di akhir zaman kalau ndak ono sing nonton ya, ya berjuang tapi nuruti kanggo nguripi awake dhewe, kanggo nguntungno awake dhewe niki. Ya ini mari kita koreksi hadirin. Lah kembali dengan adanya ghusu zaman, ini memang ada perbedaan. Tapi kalau di kalangan Nahdin, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada masalah ini kok. Terbukti di dalam sejarah KNU-an sendiri ngakoni banyak para ratunya wali itu akeh ngoten nggih. Jadi kula njenengan wajar ndak apa-apa itu. Tapi kalau ada saudara kita yang ngengkel menganggap begini begitu, ya itu haknya dia, tapi mestinya ya ora usah ngengkel karena itu bukan prinsip, itu pendapat. Tapi sehubungan kalau orang menunjuk ini namanya ghos, si A adalah ratunya wali, ini yang membuat fitnah. Mulanya pengamal Waqidiyah sejak zaman Mu'alib Salawat Waqidiyah, Mbah Yai Majid tidak pernah mengatakan ratune wali saiki-iki, tidak pernah. Sehingga geger kalau ada seseorang nyebut iki lho ghosu zaman, itulah ini yang membuat gegernya umat. Karena ratunya waliku disingit, no, kok malah diucapkan oleh umat masyarakat. Ini kalau ada pengamal Waqidiyah yang begitu, tolong. Waqidiyah yang zaman Mbah Yai dulu tidak pernah seperti itu. Menunjuk orang lain itu ini, akhirnya menyinggung orang lain, itu tidak boleh itu hadirat. Walaupun dia percaya, mestinya tidak sampai begitu. Ya maaf, ini hanya anu, ya, kembali pada pengajian. Kita dalam bimbingan salat Waqidiyah ini diresiki atine. Sebab uang ora kelakon iso madhep atine, okay. Ora kelakon iso madhep atine marang Gusti Allah. Ora kelakon kula panjenengan niki iso oleh rahmate Allah, oleh ridane Allah. Krana gak madhep. Lek gak madhep berarti nyingkur nang Gusti Allah. Salate madhep kiblat atine Gusti Allah disingkuri. Lah niku kadhirun-kadhirun niku gak madhep. Berarti lek gak madhep nang Allah berarti madhep sak liyane Gusti Allah. Lah sak liyane Gusti Allah sing paling dominan, dominan niku paling kuwasa. Sing didhep, sing disembah menungso niku ana ning jerone awak. Jadi ada musuh manusia yang paling hebat yang mengaku-ngaku Tuhan. Nggih niku ana ning jerone awak. Penyakit niku disebut anania. Penyakit ananiyah niki memuncak dadi penyakit rububiyah. Ananiyah iku asal diteko ana, berarti aku. Lek wis aku ni memuncak, akhirnya ketuhan-tuhanan, akhirnya sing disembah duduk Gusti Allah, sing disembah karpe aku. Hati nyembah karpe awak. Lek wis aku ni disembah, akhirnya gak nyembah Gusti Allah, akhirnya kula panjenengan gak nurut perintah Allah, tapi Gusti Allah diperintah nuruti perintah kula sampean. Gusti Allah dipun budak, diperbudak karo nafsune dhewe. Gusti Allah diperintah nuruti karepe, Gusti Allah diperintah nuruti kebutuhane, tapi kula panjenengan gak tahu madhep mantep ono ngersane Gusti Allah, yo gak tahu ngelakoni perintah. Lho niki lho. Lho ngaten lek gak ono mujadid sing memperbarui, kula panjenengan ora ro. Rone koyo yo oh, tapi di jerone ati Gusti Allah diperintah terus. Diperintah mlebokno swarga, diperintah supaya didono teko neraka. Gusti Allah diperintah padahal kula panjenengan menghamba. Apa jare Gusti Allah swarga neraka sing penting aku nglakoni perintah titik itu. Lho nglakoni perintah niku jenenge lillah. Mulane dipun dawuhaken sehubungan dengan dua pengajian yang lalu, am kaifayar khalu illahi wa huwa mukabbalun bisyahawatihi. Am kaifayat ma'u ayad khula hadratullah wa huwa lam yatathhar min janabati ghaflati. Iki dawuh Syekh Ibnu Athaillah. Apa mungkin kowe kabeh murid kula sampe kabeh madhep nang Allah? Apa mungkin? Apa mungkin kula panjang lek salat ngadhep nang kiblat iku atine sowan tawajuh ana ngersane Gusti Allah, rumangsa akeh dosane nangis rumangsa elek ana ngersane Allah. Apa mungkin kaya ngono kula panjenengan? Wa huwa mukabbalun bisyahawati, sedangkan kula sampean iki nafsu kula sampean, aku sing ana ning jero ati kandel, sehingga kula panjang kedangdangan karo sifat aku. Aku iso sowan, aku iso amal. Lek wis amal Gusti Allah tak perintah ganjar. Lek wis amal tak perintah nuruti supaya aku dilebokno swarga. Akhirnya merintah kepada Allah. Am kaifa yarhalu ilawa. Apa kaya ngono iku iso madhep kula panjenengan? Wong kula panjenengan sing disembah awake dhewe aku, aku sing disebut anania. Am kaifa yatma'u ayad khula hadratullah. Apa mungkin kula panjenengan iso sowan? Ngaten nggih. hadratullah sowan ana kersane Gusti Allah. Lah niki. Jadi am kaifa apa mungkin kula panjal khalu ya dkhula hadratullah iso mlebu madhep sowan ana kersanipun Allah. Masuk ke wilayah ketuhanan. Rikala Allahu Akbar mlebu ke wilayah takbirnya Allah. Allahu Akbar langsung mlebu atine aku kecil Allah yang besar. Iso ngono apa ora? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah. Kita masuk ke dalam kesucian Allah sehingga kita aku kotor, sing suci hanya Allah. Rabbiyal a'la, Tuhan yang maha tinggi, aku rendah. Wis ngono apa durung? Niku adalah masuk ke dalam pintu hadratullah. Jadi am kaifa yatma'u ayadkhula hadratullah. Iki dawuh e. Apa mungkin kula jenengan iso sowan mlebu, sowan madhep ana kersanipun Allah. Hadratullah hadir di hadapan Allah. Lek rikala lambene muni Allahu Akbar, ati kula pancen mlebu langsung sing akbar, sing agung Gusti Allah. Aku cilik dosa tok apa iso ngono? Lek iso ngono mesti madhep kula jenengan. Allahu Akbar. Bar, hati ini kerasa cilik banget. Lek kerasa cilik, kerasa kotor banget. Terus eling dosa-dosa kalau panjang, kalau madem nang Allah, aku gak ada apa-apa nih. Mulanya sohabat, lek sholat itu pada nangis, orang hadirin. Karena hati ini bisa melebu sowan di hadapan Allah. Tapi lek kalau panjenan, sholat itu orang bisa nangis, malah sholat, sholat itu gelambia orang alur ngedul. Ini karena satu, hati ini kotor gak dibersihin, titik. Kan hati kita kotor, hanya itu aja. Ya kita lanjut. Am kaifayat ma'u ayat kula khadratullah. Apa iso kula panjang melebu madep sowan di hadapan Allah. Wahuwa lam yatak tohar min janabati ghoflati. Padahal hati kula panjang si kotor. Durung bersih. Belum suci. Lam yatak tohar. Maksudnya durung suci. Lah ya apa kok iso madhep nang Gusti Allah sosowan nang Allah. Lah ati kula pancen sik kotor. Lambene muni Allahu Akbar, atine dipenuhi karo aku yo gedhe kok, aku kuwasa kok. Lah itu kotoran yang harus dibuang. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah dan maha tinggi. Ati kula pancen sik kotor, aku bersih gak tau nglakoni maksiat kok. Mulai cilik aku ibadah tok, poso tok. Aku ya bersih gak ada dosa, rumangsa luwih apik timbang lian. Dan ini disebut lam yata tohar, isik durung suci. Walaupun gak tahu maksiat tapi hati ini kotor. Karena rumangsa suci tadi. Nah kita gimana hadirin wa hadirat? Lam yata tohar kula panjenengan isik durung suci. Wah wa lam yata tohar min janabati. Teko apa suci, teko apa? Teko najis, teko junub. Ghaflatihi najis apa kelalaian najis rumangsa iso najis lali marang Gusti Allah saking laline ing mongko Gusti Allah kuwasa saking laline ati kula panjenengan ana liyane Allah sing kuwasa Pak Presiden kuwasa, Pak Camat kuwasa, aku ya kuwasa. Padahal lek wongku eling nang Allah, sing kuwasa iku mek siji, ya iku Gusti Allah sing duwe sifat kudrat. Lek wong liya kuwasa, kodirun bi kudratillah. Lho lek ana wong lali niku sing kuwasa Allah, mesti nganggep liyane Allah iku kuwasa. Lek kula panjang iki lali karo Gusti Allah sing manfaat iku mung Gusti Allah. Mesti kula panjang lali karo Gusti Allah. Selain Allah akeh sing manfaat. Aku yo manfaat, dokter yo manfaat, kabeh yo manfaat. Oleh iku ndek lahir ndek akal, kula panjenengan duit yo manfaat, sawah manfaat kabeh marang. Tapi hati tidak boleh mengatakan sing manfaat hanya satu, Allah iku kabeh mung sababiah, mung sebab Allah sing memberi manfaat. Lha iku jenenge wong eling. Bukan eling Allah iku berarti wong panjang subhanallah subhanallah subhanallah. Niku mung ucapan iku mung zikir, zikirane hanya ucapan. Sing diarani eling niku lek kula panjang maca subhanallah, Allah yang maha suci, selain Gusti Allah iku ciptaan kotor gak ono apa-apane. Mulane lek delok awake dhewe wah aku kotor, aku dosa tok. Sing suci Allah lha niku wong eling. Padha karo ngaten lho, Pak. Panjenengan eling lek kula niki enggak ada sepeda motor. Jupiter MX. eling iku sepedhae Pak Heru. Mulane masih nang dindi iki sepedhae Pak Heru. Tapi lek lali, mrono sampean cangking direken gume dhewe. Lali lek niku gume kula. Gume sapa ya sepeda iki? Kono di tengah dalan akeh sampean gawe ka izin kula. Krono lali kali kula. Ini Allahu Akbar. Lek kula panjani bersih, ana kesane awan Allah, iki kula salat Allahu Akbar mboten ngenteni suwe wis. Allahu Akbar. Ati langsung sak kula ino wis wong secilik. Rumangsa akeh dosa wis langsung itu otomatis. Baru maca bismillahirrahmanirrahim. Krasa Allah yang Maha Kasih Sayang, saya kecil tidak ada apa-apanya ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekai kuji puji-puji kagungane Allah sehingga kula panjang merasa aku gak pantas dilem wong, aku gak pantas dipuji, yang pantas dijunjung, dipuji hanya Allah. Tapi saking kotore wong kula panjang njaluk dipuji terus-terusan hadirin. Njaluk diwongno, njaluk dipuji, njaluk dimuliakan. Ini pan podo karo gosip ini hadirin hadirin. Wong gumeh Gusti Allah kok disuwun, kok diakui kan. Berarti gosip ini. Siapa orang itu? Orang yang kotor jiwanya. Lam yata tahar. Iku wong ora suci sian. Jadi sing diarani suci atine niku ya maaf kalau melaksanakan apa-apa langsung bilah itu. Paham nggih? Jadi panjenengan waktu itu beramal langsung bilah. Gak ngerti urusane Gusti Allah aku ngakoni perintah. Masih ngene ngelakoni perintah lek gak ditulung amal ya gak iso. Akeh wong duwite akeh gak gelem amal eman. Akeh duit akeh ratusan juta bila puluh miliatan gak lunga kaji ya eman. Lek ngono aku iso lunga kaji daftar kaji ya iki karena ditulung Allah ya dunyane Allah sing dititipno aku. Lah otomatis merasa nol. Lah lek atine kotor wah aku iso kaji, meneh kaji maneh ping pindho ben ping telu akhire rumangsa. Lek sak dandange gak ono wong iso kaji kejaba aku, sak bangil kajine ping pisan aku wis ping 17 dan lain-lain gitu nanti akhirnya. Lah lek ati seperti itu jelas kata am kaifa yatma'u ayadkhula hadratullah. Apa iso kalau pancen masuk ke dalam medannya Allah untuk sowan di hadapan Allah padahal lam yatathahhar, kalau pancen atine sik kotor, belum suci, tidak suci min janabati saking junupe ghaflatin ghafalati yaiku junub kelalaian. Jadi lali nang Gusti Allah kudu duduk lali. Lali gak ibadah ngoten, gak sholat mboten. Niku ya lali, wong gak sholat niku lali. Tapi ana wong sholat ya lali, ngoten lho. Tapi sing bener lebih baik masih terus lali pokok gelem sembahyang lakonono ikhtiar nanti sholatnya didadekno eling. Engko ndang kula panjenengan ana pengajian iki menyalahgunakan padha-padha gak eling sholat, gak madhep, gak sholat pisan itu namanya orang ingkar pada Rasul, ndak boleh itu. Ya sholat to masih lali-lali sembahyang, ngoten lho. Masih zikir-zikir lali mujadah gak khusyuk tetep mujadah. Jagakno Gusti Allah, jek jagakno mujadah. Atene hadirin. Hadirin yang saya muliakan. Nih mari kita perhatikan sejauh ini kula jenengan gimana eling apa ora iki lho. Ini sebab lek kula panjenengan ibadah ya silakan sing mempeng sing banyak. Tapi ilingin iki sing lebih diutamakan. Mulane didawuhkan zarratin min a'malil qalbi, zarratin sak zarrah min a'malil qalbi saking amal piro-piro amali ati. Maksudnya sak zarrah ati eling marang Gusti Allah ya eling sing diterangkan kalau wau maksudnya eling lam yatathahhar min janabati ghafalati. Maksudnya eling kalau wau atine isik durung atine suci, lah iku mang gak suci blas. Gak suci, jadi wong sing atine kotor iku ati sing ora suci teko kelalaian selalu lupa. Jadi kalau panjang iki walaupun lupa ya terus no mujadah aja putus asa. Padha-padha lali gak madhep gak mujadah pisan. Padha-padha lali gak sembahyang pisan, padha-padha sembahyang ngadep jungkat-jungkit. Jangan itu namanya ngenyek Rasulullah, wong ku tuntunane Rasul kok jenengan. Sembahyang mawon, khusuk gak khusuk pasrah nang Allah. Mujadah mawon. Nah, walaupun kita tidak iso madhep nang Allah, terus Gusti Allah Rahman Rahim hadir-hadir. Tapi dosa saya banyak ya Allah. Anu Pak, ini dosa kula kathah. Mboten nate pedhot-pedhot nglakoni dosa. Kulo yo dosa paling gede pada ibuku, pada bapakku, pada istri saya, pada anak saya. bahkan kalau kufur terus, jangan putus asa, tidak boleh. Lek dosa segede apapun, lek sama depno nang Allah hancur, karena apa-apa ini lek dihadapkan pada Allah. Karena Allah punya sifat yang menghancur dosa, yaitu Rahman Rahim, Afun, Ghafur. Dan itu pengampun dosa. Mulanya ono Asmaul Husna, ya Ghafur, ya Afu, dan nanti niku, ya Rahman, ya Rahim niku, ini asma Allah yang dominan sing kanggo ngancurno dosa. Nah, syaratnya kalau panjang iso ketemu madep dhisik ana ten to nggih. Nah, tapi di zaman saiki amal tok ditumpuk atine gak dijogo niki lah. Lah nanti tuas terus pundi kula jenengan iki. Lah bahaya lek amal tok apri gak di bebasno teko kelalian akhirnya rumangsa amal lali lek ditolong Gusti Allah akhirnya rumangsa apik kalau wau. Nah, salat iso lali iso. Salate wong lali ngene iku. Fawailul lil musallin itu bahaya. Ciloko orang yang sholat itu. Kalau dalam tafsir yang ada beberapa tafsir sing diarani ciloko wong sing sholat, wong sing ngolor-ngolor sholat, ngoten niku. Tapi dalam tafsir Sawi diterangkan wailul lil musallin, ciloko wong sing sholat itu adalah sholat sing gak iling, ngoten lho. Saking gak iling semakin sholat akhirnya rumangsa apik, ngoten niku. Wah, aku ahli sholat kok, aku ahli donga. Saben bengi aku tangi rumong suapi akhirnya maksud Gusti Allah diperintah lah ini. Niki lek dalam tafsir Sawi ya itu yang bahaya. Salat tapi sing gak salat. Fawailul lil musallin. Dan seterusnya. Siapa orang celaka saja orang lupa dalam salatnya itu. Lelek ngono kula jenengan ya apa gak salat pisan. Walaupun kula panjang diancam fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Terus saya tidak peduli celaka atau tidak, yang jelas aku melakukan perintahmu ya Allah. Dan yang saya hadapi adalah Rahman Rahim. Itu nanti akan bisa mendingan, bahkan mungkin Allah akan sayang dumateng jenengan. Tidak boleh itu dipermasalahkan. Lah ngono ya apa? Lah ngono agama berat, tidak boleh agama ringan, Pak. Sing diarani eling apa kok rumangsa madhep nang Allah lek panjenengan lali rumangsa kula panjenengan lali kula ngesalah Gusti, kan mendingan to itu. Pancen kula wong elek ati kula sik kotor mulane mboten saged eling jenengan Gusti ngoten lho. Astagfirullahalazim pancen kula niku wong elek lah ngoten niku disepuro. Lah kula panjenengan astagfirullahalazim rumangsa swarga nang ngarep lah niki sing garai lali niku sing diarani lali kula. Lah wis lali kados pundi hadirin orang yang lupa. Orang yang betul-betul tasik kotor, gak suci teko kelalaian. Krono onok junub, onok najise, isik nuruti nafsu dan lain-lain. Iku podo fakama yamnaul junubu min dukhulihil masjida. Kazalika yamnau manistaulat alaihil ghoflatu min dukhuli hadrotillah. Digambarkan onok ing dawun iki. Le ono uang atine esek durung suci, enggak timu jadai. Ojo putus asa. Lalu ono selawat wakil dia tok sengenek kanggo nyuceni ati. Bukti ni mujadah. Mujadah ni ku umum. Mujadah tu bahasa Al Quran. Waladina jahadu ngeten dah ni ku. Tadi lek kata-kata mujadah iku ya ana sing memakai amal, ana sing memakai maca Al-Qur'an, ana sing memakai poso, ya ana sing memakai selawat naria. Lah kebetulan kula panjenengan mujadah memakai selawat wahidiyah yang mana diberi kemudahan-kemudahan walaupun semua itu baik gak ana elek iblas. Ya termasuk dalam selawat wahidiyah ada kemudahan. Jadi junub sing diaturaken fakama yamnaul junubu min dukhulihil masjida digambar oleh atine wong kotor gak iso mlebu marang hadratullah ndak bisa masuk madhep nang Allah fakama yamnaul junubu min dukhulihil masjida sebagaimana orang yang masih hadas junub isik duwe kotoran isik junub kok cara wong datang bulan durung suci tidak boleh masuk ke dalam masjid. Jadi lek kula panjenengan iki kebetulan datang bulan utawa kula panjang lakoni hadas gede utawa panjenengan iki ana kotoran sing najis tetep tidak boleh masuk ke dalam masjid fakama yamnaul junubu min dukhulihil masjid kaya ngono ora iso mlebu masjid. kadzalika yamna'u man istaulat 'alaihil ghaflatu. Ya demikian juga wong sing masih diwasai nafsune. Lek ana wong iki sik kotor atine, nggih rumangsa apik. Rumangsa bener. Dosane akeh gak iso nangis, sombong ngono ngersani Gusti Allah. Ya demikian juga orang yang demikian kotor atine kala wau. Isik dikuatani nafsu, isik terpengaruh kepada makhluk. Ya apa lek wis kaya ngoten, min dukhuli hadratillah, wong iku tetep lek iko mau lek najis lahiri gak oleh mlebu nang masjid, tapi lek najis batine min dukhuli hadratillah ndak boleh masuk kepada sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak masjid mawon kudu suci lahiri. Lek duwe hadas gedhe cepet dikeramasi. Lek datang bulan kau oleh mlebu masjid, kau oleh maca Al-Qur'an, gitu. Lek wis suci baru mlebu masjid maca Al-Qur'an salat boleh. Panjenengan ati nang masjid sikile jibrat kotoran ndak boleh, kudu disuceni dhisik. Lek wis suci baru mlebu. Begitu pula hati manusia lek penuh teletong-teletong kotoran-kotoran hati. Rumangsa sik lali, rumangsa iso lali karo Gusti Allah. Iling Allah agung tapi awake rumangsa pinter rumangsa iki berarti wong kotor. Tetep sama halnya dengan najis lahir. Lek batine najis tetep kalian Gusti Allah sekalian dawuh niki kadzalika yamna'u man istaulat 'alaihil ghaflatu min dukhuli hadratillah. Tetep padha karo wong sing kotoran-kotoran kala durung bersih gak oleh mlebu masjid. Lek kula panjenengane sik kotor atine mlebu masjidte oleh sebab jasate wis resik, sembayang oleh sebab wis adoh teko najis, maca Al-Qur'an kudu sebab najis-najis sing ana di awak wis ilang, tapi lek batine ana kotoran, atine ana najise, masih yo salat, masih yo zikir, masih yo maca Al-Qur'an sing oleh mung maca lahire tapi atine tetep dilarang sowan krana ana najise, gak iso madhep teng Gusti Allah. Lek gak iso madhep teng Gusti Allah, ngajine mujadahe temen, salate temen, tapi gak iso madhep nang Allah, akhire imbase rumangsa bender. Aku ustad, aku kiai, aku ahli mujadah, aku orang dermawan, aku orang bener, aku wong keramat. Lek wis koyo ngono, nduduna kotore ati, akhire ditolak madhep teng Gusti Allah. Hadirin, monggo kita perhatikan. Ya maaf hadirin wal hadirat, kita sejauh ini bagaimana hati kita? Kulo panjang ojo tertipu dengan amal. Kulo amali akeh, kulo panjang gak tambah cedek, gak tambah tawaduk, gak tambah rendah, malah tambah sombong. Berarti amal panjang ini jadi neroko. Gak ngerti kulo panjang. Ini gara-gara hati kulo panjang adon yang Gusti Allah. Nah inilah fungsi mujadah di zaman ini, mengarahkan hati yang demikian itu dilih, dipindah supaya hati ini kembali seperti zaman Rasulullah. Lu alhamdulillah kulon jenengan nemoni solawat wahidiyah, yang mana solawat wahidiyah itu selain untuk mencuci hati, hati cek gak najis kalau wau, di sana ada bimbingan supaya rumangsa elek kembali wong suci ku mesti rumangsa elek, rumangsa akeh dosa, sing akeh nangis ngoten niku. Lah niki dibimbing di jerone bimbingan solawat wahidiyah. Dia hadirin, ya maaf ini saya kira tidak panjang lebar ya, ini moga-moga sekedar pengajian ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting hati kita, mari dalam pengajian itu mari kita gerayai apapun yang terjadi, titik Allah, Allah, Allah. Kalau orang-orang tariqah Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diwaca terus dalam hati. Tapi selain itu monggo ditingkatkan, bukan hanya Allah Allah dalam hati, tapi atine kroso kabeh gumeh Allah. Itu yang paling penting, itu disebut makrifat. Jadi kalau Allah Allah Allah durung karuan eling, ngerti lho. Maksudnya eling iku mung eling maca, eling eling bacaan Allah Allah Allah Allah Allah Allah. La ilaha illallah la ilaha, itu membaca, membaca kalimat thayyibah tapi durung karuan eling. Buktinya antara hadis kudusi dipundawakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Kanjeng Nabi dawuh, mangqala la ilaha illallah walam ya'mal bimuqtadaha Qala ta'ala kadzibta ya abdi lima takulu malataf alu. Sopo wonge sing nyebut-nyebut maca kalimat tauhid, kalimat thayyibah la ilaha illallah. Sing maca kalimat la ilaha illallah kepingin madhep ana ngersani Gusti Allah, padahal atine lam yatathhar min janabati ghafalati, tapi atine sik lali gak diresiki, mung maca lambene tapi atine gak resik, lali karo Gusti Allah. Apa kata dawuh Gusti Allah kala wau, walam dawuh kadzibta ya abdi, kuwi nggoroi aku, lambemu tok ahli zikir, lesanmu tok la ilaha illallah 70,000 zikir fida, tapi kuwi nggoroi aku, kadzibta ya abdi lima takulu mala taf'alu, mengapa kuwi mung ngomong tok tapi atimu kotor, gak masuk ke dalam diriku, gak mesowan marang aku, jare Gusti Allah. Lima takulu mala taf'al, mung lambini ngomong tapi atini gak iso ngetrapno. Lesan kulo la ilaha illallah, la ilaha illallah, ora pangeran kejaba Allah, tiada Tuhan yang disembah kejaba Allah, tapi rumongso aku sugi, aku pinter. Lho jare illallah Gusti Allah tok lesane, tapi atimu kok kowe rumongso iso, kok iso ibadah, kok iso tobat, kok iso maca. Lah kabeh illallah mestine kabeh ditulung Gusti Allah. Lah awakmu kok rumongso iso? Kadzibta ya abdi, kowe nggoroi aku. Hadirin runi besok lek sakarotil maut, hadirin hal hadirat dituntun la ilaha illallah, nolak atine hadirin, gak ono dudu Allah sing ono ilawe ku aku, hadirin ngoten hadirin, ayo nyebut Allah Allah Allah ditolak karo atine, dudu aku, gak ono Allah sing ono aku, wong saben dino aku nuruti aku kok, sing disebut anania rububiyah. Lah sak niki mboten kerasa, tapi lek Israil teko la ya mutu fiha wala yahya. Ya ora mati, ora hidup. La ya mutu. Dadi kalau ya gak mati, wala yahya ya gak urip. Dadi setengah mati koyo wong semaput gak sadar. Lah lek gak sadar sing jawab duduk lesane apa ana wong gak sadar iku lesane sempurna. Mesti mboten sempurna, gak kena gawe hukum. Lah saat itu hati yang berfungsi, rohani yang bersih. Lek rohani kula panjang bersih, man rebuka langsung jawab Allah, sebab ati ini kroso. Kuabek kau nak sing wujud kejaba Allah. Delok gunung ati kroso, iku ciptane Allah. Delok musibah iling, semua itu ciptaan Allah. Delok awak melarat, iki ujiane Allah. Delok awak soke, ini ujian dari Allah. Akhirnya semua dikembalikan pada Allah. La ilaha illallah kecuali Allah. Ada di titibak, sewaktu-waktu kula ngalami sakaratul maut, mati mendadak langsung ati Allah, tiada lain kecuali Allah. Ngetrap nola ilah ilah wah. Jadi lembutan dialmoni raiso nih. Mulan tau riko dengan getol bimbing gula panjang keping ngetrap noniki saja nih. Direwangi gula panjang suluk, direwangi gula panjang tawajuh. Ono di ilmu tau riko, di ilmu ajaran tau riko, bimbingan tau riko nganti kau ngunu. Berarti tujuan ini ngetrap nol ilah wah wau. Nah ilah wah sih ngetrap nol, gak sih diatur akan kalau wau. Apa iso gula panjang ngetrap nol ilah wah. Nika lho. Apa iso kalau panjang ngetrapno Allah dan jero ati? Duduk mengucapan wa huwa lam yatathhar min janabati ghafalati. Ing mongko ati kalau panjang sik kotor. Isik penuh dengan kelalaian. Isik penuh dengan makhluk. Sing katokku makhluk. Oh iko lu apik. Iko sing nulung aku. Lek gak ono iku aku gak iso urip. Lek gak ono iku aku gak iso enak. Lho kata-kata itu mung di akal, tapi ati ndak boleh itu. Aku ditolong Mas Iko, tapi ati Allah yang nolong, maksudnya ngoten. Paham ya? Saya punya ibu bapak ku apik sehingga aku iso pinter, iku yo jasa ibu bapak, iku mung lahir, tapi ati semua ndak ada, kabeh makhluk ora ono, sebab Allah yang nolong, hanya sebabiah, sebab ibu bapak aku iso ngene. Sare ati yang ngetrapno, aku pinter sebab ngaji, aku pinter sebab punya guru, ikuti aku indi akal, tapi hati tidak boleh lalai. Semua itu hanya sebab mung bilah semua ono ngersani sing nulung kabeh sing nitahno Gusti Allah. Dadi la ilaha il utawa ora iso lek kan lek gak atine persilu lek ngono selawat waqidiyah niku apa fungsine? Fungsine kanggo ngetapno la ilaha illallah dalam kehidupan sehari-hari dan dalam ibadah sehari-hari madhep teng Gusti Allah. Salate ngadhep nang kiblat, kula panjenengan ibadah salat tapi ngetapno la ilaha illallah. Panjenengan amal tapi jerone ana la ilaha illallah. Itu cukup ucapan lho ya. Panjenengan ngetrapno ngaji tapi atine kroso semua itu ana la ilaha illallah sing gerakno ya Allah sing nulung Allah kabeh gumeh Allah mung titik Allah illallah. Lha niki wong thoriqoh ngubur kaya ngoten niku. Direwangi saking fana, lagian cara suluk dan lain-lain, zikir macam itu, zikir latoif, zikir nafi isbat iku sing kanggo ngetrapno la ilaha illallah. Kaya ngoten niku ditempuh puluhan tahun. Ya alhamdulillah anak-anak saya, adik-adikku, hadirin wal hadirat panjang menemukan golek gurune thoriqoh mawone sulit ing akhir zaman, alhamdulillah nemui guru sing rupa arwahul muqaddasah yaitu rohanine Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah guru rohani langsung. Selain itu panjang nek gak nemoni guru rohani, kula panjang dituntun kenal sing disebut ghausi hadza zaman. Nah, sapa wonge di dalam akhidah ndak ada disyaratkan. Bu iki kula panjenengan gak eruh, sing penting yakin teng Gusti Allah mujahadah nglakoni perintahe, nglaksanakno tuntunane. Jadi hadirin, terjadi penyimpangan di mana-mana itu karena memang bimbingan yang ada di dalam ini kadang-kadang kurang, akhirnya ngomong ngawur, terjadi fitnah. Ya saya kira cukup sekian. Semoga-moga diridhani kali Allah Subhanahu wa taala. Kita mujahadah, ayo kita kersik ya kula panjenengan. Kula panjenengan iki kotor apa enggak sing ngru awake dhewe-dhewe. Lah ngoten diresiki karo mujahadah. Nah sing boten apal ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasul sampai akhir. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma kama anta ahluh, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa khabibina wa kurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nasaluka Allahumma bihaqqihi antuhrikona filujati bakhril wahda hatta lanaro wala nasma'a wala najida wala nukhisa wala natakharuka wala naskuna illa biha wa tarzukona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatabi ilmuka wa sawu kitab bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad lam tu habatur wa laisa li ya sayyidi siwaka fa intaruta kuntu saksonalika ya syafi'al khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khulqi hadiyal anam wa aslahu aruha wadrikni faqadulam dua batawa robbini wa laisalih ya sayyidi siwaka fa'in taruta kudus akson alika ya syafi al-khulqi sholatu wassalam alaika nurul khulqi hadiyal anam wa aslahu aruha wadrikni faqad dalam tua batwa robbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa in taruta kuntu saksona lika hadirin al hadirat kabeh ku kuncine ana ning Gusti Allah, kuncine enten di Allah. Allah Allahu akbar wonten Gusti Allah. Walaupun kula panjan mujadah nidak ya sayyidi ya Rasulullah, lek mboten diperkenankan oleh Allah gak iso madhep istidhor ana ngersani Rasulullah. Lah lek Gusti Allah memperkenankan ati jenengan langsung disowano nang Gusti Rasul secara rohani, rikala maca ya sayyidi ya Rasulullah, mungkin ati kula langsung mendengar labbaika ya ummati ono apa kowe umatku, ada apa mahajjatuka ya ummati, kowe butuh apa umatku. Itu Rasulullah secara rohani. Tapi lek mboten diperkenankan nggih koyo kula ngeten gak dirit balak-balik ya sayyid ya Rasulullah tok pegel kan apa-apane kadang-kadang yo kanu perubahane apa ancet ngeten mawon gak ono perubahan. Ya karena ya tadi esek kotor hati kula panjenengan. Kuncine ana mung Gusti Allah. Lho kula panjenengan iki kuncine nang Allah ya kudu bersih dhisik jiwanya. Ya mujadah. Mulane sing kenal salat wajib dia langsung enggak usah ditunggu-tunggu mujadah di rumah. Karena ini ilmune nih hadirin kepindho dawa panjang prosesnya. Ya muga-muga nidak kula sambat kula jenengan kepada Rasulullah ini diperkenankan oleh Allah, diizini oleh Allah agar rohani kita ditemukan kepada rohaninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bahagianya kita ketemu kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sementara ini kula panjang ngaku Rasulullah kekasihku tapi kotor, bohong. Lambene Kanjeng Nabi kekasihku tapi bu di hati tidak koroan kanjeng. Nggih muga-muga diperkenankan kula nidak ini diperkenankan diizini oleh Allah, diperkenankan untuk menuju rohaninya Rasulullah. Ya hadirin monggo. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Hadirin pirang tahun kula panjenengan maca ya sayyidi ya Rasulullah. Kok ora ketemu Rasulullah, aja meneh ketemu mimpi tok mboten hadirin kadira. Dudune lek kula panjenengan goro kadira. Aja meneh ketemu alam rohani, mimpi tok mawon mboten kula panjenengan. Padahal taunan oleh ngamal selawat wakil dia. Ayo digerayai hati kula panjenengan kotor hadirin kadira. Mari ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawsu salamu alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadro musilatil khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawsu salamu alaika rabbini biiznillah wandurilah ya sayyidi binadro musilati lil khadratil aliyah. Ya ayuhal ghosu salamu alaika rabbini biiznillah. Wandur ilaya sayyidi binadro musilati lil khadratil aliyah. Sekali lagi sowan di hadapan Rasul, muga-muga diperkenankan hadirin. Ya syafi'al khulki habibawahi salatuhu alaihi kama salami dhullat wa dhullat hilati wibaldati khud biyati ya sayyidi wal umati ya syafi'al khulki habibawahi salatuhu alaihi kama salami dhullat wa dhullat hilati wibaldati khud biyati ya sayyidi wal umati ya syafi'al khulki habibawahi salatuhu alaika ma'salami dhulat wa dhulat latifibah khutbiyati ya sayyidi wal umati. Mari kita hening sejenak hadir, konsentrasi penuh. Kulo panjenengan nyuwun teng Gusti Allah agar roh kita dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulo panjenengan umate gak tahu kenal kepada nabi ini, monggo hadirin buh diterima napa mboten, sing penting monggo ngelesot di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasa kita butuh untuk diantarkan ke ridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dikendaki untuk sowan di ridhaan beliau ghoziyatan zaman dan umar hadirin. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya rabbana allahumma shalli sallimi ala muhammadin safil umami wal ali wajalil anama musrin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana wiri hasiri utawadina koribali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana wahumma sholli salimi ala muhammadin safil umami walali wajalil anama musri'in bilu akhidiyati lirabbil. Ya Rabbana wiri hasiri koribali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana wahumma sholli salimi ala muhammadin safil umami walali wajalilana mamis bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya siri utawadina koribali bainana ya Rabbana. Allahumma barik fima khalaq tawadil baldah ya Allah wafiyadil mujadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaq tawadil baldah ya Allah wafiyadil mujadah ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa til balda ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah wa fi hadil mujadatil kubra ya Allah wa fi hadil mujadatil kubra ya Allah wa fi hadil mujadatil kubra ya Allah wa fi hadil mujadatil kubra ya Allah wa fi hadil mujadatil kubra ya Allah. Wa fi hadil mujadadil kubra ya Allah. Wa fi hadil mujadadil kubra ya Allah. Istighraq. Al-Fatihah. Moga kita sarang-sarang dungo. Moga-moga diridhani kali Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi kita semua, keluarga kita, ahli kubur kita dan umat masyarakat. Moga hadirin kita angkat seperti halnya Mbah Yai lek donga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal adzim wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadzal zaman wa awanihi wa syairi auliyaika ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allah radhiyallahu ta'ala anhum, Allahumma bihaqqi ismikal adzam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausyadz zaman wa awanihi wa syairi auliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum, Allahumma bihaqqi ismikal adzam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausyadz zaman wa awanihi wa syairi auliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum, balik jami'al alamin nida'an hada wajal fihi ta'siram baligha, balik jami'al alamin nida'an hada wajal fihi ta'siram baligha, balik jami'al alamin nida'an hada wajal fihi ta'siram baligha, fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir, fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir, fa inna kala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadid, fa'firu ila Allah, fa'firu ila Allah, fa'firu ila Allah, fa'firu ila Allah, fa'firu ila Allah, fa'firu ila Allah, wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa, wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa, wa qul ja'al innal batila kana zahuqa. Al-Fatiha. Ya, demikianlah hadirin sekedar pengajian yang telah kita lakukan, kita laksanakan bersama. Nggih, muga-muga banyak guna manfaat diri dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, ada pengumuman. Pengumuman pertama, untuk ngaji yang akan datang 2 minggu lagi tanggal 16 Desember tetap di gedung ini. Nah, teman-teman, keluarga yang belum bisa hadir, monggo dijak, karena mungkin manfaatnya sangat banyak sekali pengajian ini untuk mensucikan hati kita. Karena kita sudah banyak lalai di hadapan Allah, ya mungkin dengan ngaji ini Allah akan membuka hati kita masing-masing. Eman-eman kalau keluarga kita, ibu kita, mungkin bapak kita, keluarga kita tidak kita ajak ke sini, nanti kalau mati getun hadirin-hadirat, nanti mumpung durung getun, mari kita ajak berjuang bersama-sama. Nah, pengumuman yang kedua, ini ada kalender, ya, di situ ada fotonya Mbah Yai sekeluarga dan lain-lain. Ini bagi yang minta, bila perlu pengamal, rumahnya harus diupayakan ada foto beliau, karena dia adalah orang tua rohani kita yang membimbing. Ini ada dengan harga 10 ribuan. Ini ada di sini tadi. Yang beli silakan, walaupun tidak banyak, tidak bawa uang untuk 2 minggu lagi atau kapan kita bayar, tidak apa-apa. Biar dikoordinir oleh teman-teman di gedung ini. Ya, saya kira cukup sekian. Ya. Segala kekurangan kula nyuwun agunge pangapunten. Muga-muga diridhani kali Allah Subhanahu wa taala. Wa billahi taufik wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyfa'a wa tarbiyah. Wa min ghusadz zaman anadra wal baraka wal karomah. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.